hadir di dunia ini dalam buayan bumi pertiwi, tercipta dari semangat pahlawan sejati, semangat untuk bersatu di hati, satu dalam sebuah kekuatan, satu dalam keberagaman, siap untuk berkarya demi nusa bangsa Indonesia, Indonesia tercinta. Cinta ini beda dalam suku dan bahasa, pun beda warna budaya. Satu dalam keberagaman, siap untuk berkarya demi nusa bangsa Indonesia, Indonesia tercinta. Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.